Mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang kendara jalanan, bertumbang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan dan untuk menunggu kasih. Mungkinkah suratan hidupkan selalu kesorangan? Terima kasih.